gadah tengkawin narisi gadah tanira wau kocapa kacaryos di Tegal Kulusetra perang Bratayuda dinten kagenep belas perantos diawitan atu tika dua belah pihak antawis pihak Kurawa sareng pihak Panawa pada sini serbu seueur prajurit anu mati tentara anu perlaya jika pinang hurang kaya nana cincarorowo cincarit silibanting pinantingan perang rukat perang pakuket perang campuh perang rubuh inggih kacariosin Raden Dipati Arjuna ayah kajang tenan makutana ayah nujabet atau kajang tenan nacoplok nutaya papadana namungku pinterna sang nalendra Sri Betra Kresna iya masalih tiasa keungkulan sing horeng simana horeng ardawalika parantos masing pati tumakani perlayaku Kris Pancaroba anu maksana sejabales pati karaden Arjuna dina lalampahan babad alas amer ramana ditelasanku Arjuna kacarioskin palih tikidul Prabu Kanaka wajah sumar-sumar kemanigan prapta kucia-cia lir selintang damar kangina sanu bakal ingharapan kagaulah sobat-sobat urang pada anu teluk ampar diharapkan diri kaula pengawal saha kaula dres tahu semena iya sobat-sobat ini penoman pembela bangsa sebut singkir tandang juri tenang ludang yang teringat bajuan di medan perang batur tangatu ngaracena kakayang sapi lulungan batur tangatu ngaracena lain-lain tawawi Cimena. Kenapa? Karena kawaja. Coba-coba orang pada adu tru ampara tiga jahat. Kaulah simpatisan tina kera siluman. Lu bakal bebela kawong Kurawa. Oh, teu kapenu gawe. Coba-coba orang pada-pada adu tru ampar tiga dibasaka gendik sakula beraja. Dipangusap sakula bawan beraja lanap anung tanira kura pengeribamu aci mulati kang tegah nira. Coba-coba orang perang giri gamana perang toya gamana giri gamana perang sabda saring gulu toya gamana perang sabda saring segala nempada-nempada jiwa loka permana anak menak tunggal anak menak anak cacah tunggal anak cacah jahat sia. Coba-coba Oh,